hatiku masih ada. Tergores di dada, pahit ku rasakan. Hari ini hati masih luka. Segalanya, namun titik terang tiada datang. Langit makin gelap, luka makin dalam. Hati ini hancur jadi debu. Hanya satu yang ku sayang, sampai saat ini. Hari-hari langit kelabu menutup hatiku, serasakan mati. Bukit kan ku daki, laut pun ku sebel. Gagal menghargai. kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena rindu padamu. Setiap hari bayang dirimu menggoda jiwa. Aku tahu

gairah yang

berlabuh di dermaga, ku telusuri karang terjal berliku. Tak peduli pasirnya melukai, aku pasrah dalam rangkulnya. Tenggelam dalam

baris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar, jawabku.

batas kota ini. Ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Rintangan yang datang silih berganti, pedih perih mencekam menusuki. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tan batang hatiku. Ku kenang lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis di pangkuanku. Begitu tulus akan cinta kasihku, semakin pilu aku mengenang. Kau masih mengharapkanku, kini tubuhku penuh dengan luka. Gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari? Tangis perih tersimpan dalam hati. Tangan yang datang silih berganti, pedih perih mencekam menusuki. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tan batang hati. Kau menangis di pangkuanku, begitu tulus akan cinta kasihku, semakin pilu aku mengenangmu. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari? Tangis perih tersimpan dalam hati. Gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari? Tangis perih tersimpan dalam hati. Ataukah memang

jadikan pegangan hidupku. kesedihan. Biarkan jika pusaramu basah bersimbah air mata. Semua sebagai pertanda cinta. Simpanlah harum bunga yang kutaburkan. Rasa rindu yang ku bisikkan hingga tiba saatnya Tuhan kembali menyatukan kita. Kini ku sertakan doa untukmu bersama tetes air mata. Yang

sekedar penghibur diriku ini, sayang. Bukan pula sekedar pelepas rindu, oh, sayang. Sakit hati sama

Malam ini ku sendiri tanpa dirimu. Kisah kasih yang pergi berlari, mungkin di sana dia sedang tertawa, aku yang di sini menangis sedih. Malam itu setahun yang lalu kau di sini. Janji ucap setia hanyalah untukku. Habislah sudah apa yang ku miliki, dalam diri ini kau pun berlari. Mana janji-janji manis dulu, kau berdusta. Tulus cintaku setulus merpati, kau balas licik seperti ular. Kejamnya kejam dirimu kasih, terlalu. Aduh kasih, terlanjur memang salah diri. Aduh kasih, entah harus berbuat apa. Namun kasih, walau dia telah ku miliki, oh percayalah kasih, namamu abadi dalam hati ini. Janji-janji manis dulu, semanis kembang gula yang merah. Tak kubayangkan kau yang ku sayang, pandainya kau berdusta. Tulus cintaku seputih merpati, kau balas licik seperti ular. Kejamnya kejam dirimu kasih, terlalu kau terlalu. Salah diri. Aduh kasih, entah harus berbuat apa. percayalah kasih, namamu abadi dalam hati ini. Mana ku tahu, mana

tapi bila kau setiap hari selalu teringat akan di mengapa tiada maaf darimu.